إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Soal yang ke-22 ya. Nah, pertanyaan yang ke-22, ma dalilu ishtirat al-inqiyad minal kitabi wa sunnah, apa dalil disyaratkannya ketundukan al-inqiyad itu ketundukan minal kitabi wa sunnah, baik dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Disebutkan untuk terwujudnya syahadat la ilaha illallah itu kan butuh kepada inqiyad. Muhammad Rasulullah butuh juga kepada inqiyad. Itu. Al-jawab, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kata Allah Ta'ala, dan barang siapa menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat kebaikan, memperbagus amalannya, faqad istamsaka, maka sungguh dia sudah berpegang teguh bil urwatil wuthqa, atau dia mengambil pegangan dengan tali yang kuat. Dia mengambil pegangan dengan tali yang al-wuthqa, yakni yang paling kuat. Itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsu dia taba'an, menjadi pengikut lima ji'tu bihi, terhadap apa yang aku bawa. Layu minah hadukum, tidak beriman salah seorang kalian, tidak sempurna iman kalian itu sampai hawa nafsu keinginannya itu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu kalau orang sudah sampai tingkat seperti ini, masya Allah, satu kenikmatan yang sangat besar, sampai apa-apa yang dia inginkan pun itu harus dia cocokkan dulu dengan sunnah Nabi. Apa yang dia cita-citakan pun dia cocokkan dulu dengan sunnah Nabi SAW. Boleh tidak seperti ini, diperintahkan tidak, dilarang apa tidak. Itu maksudnya hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Nah, demikian dalil pensyaratan al-inqiyad, yakni ketundukan dan kepatuhan. Maka tidak sempurna syahadat seseorang ketika dia mengucapkan syahadat dengan mulutnya, dengan lisannya, tapi dia tidak mau tunduk, atau kurang ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang ketundukan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia pilih-pilih. Kalau kira-kira syariat Islam itu tidak bertentangan dengan hawa nafsunya, tidak bertentangan dengan hobinya, keinginannya, dengan syahwatnya dia jalani. Tapi kalau kemudian ketika syahwatnya itu bertentangan dengan syariat Allah, ya dia tinggalkan syariat Allah. Bagi seperti ini dia belum ada syarat al-inqiyad. Dia belum tunduk, belum patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tunduk dan patuh juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Hatta ikuna wa tabani majid. Ini hadis. Para ulama berbeda pendapat tentang sahih dan tidaknya. Banyak di kalangan ulama yang mereka mudhaifkannya. Ada di antara mereka yang mereka mensahihkan hadis ini. Soal yang ke-23. Ma dalilu ishtirati al-qabul minal kitabi wa sunnah? Apa dalil pensyaratan al-qabul? Dia harus menerima konsekuensi dari ucapan syahadatnya. Dari Al-Qur'an maupun dari sunnah. Jawab, qala Allah Ta'ala fi sya'ni man lam yaqbalha. Allah Ta'ala berfirman tentang keadaan orang yang tidak mau menerimanya, menerima syahadat. Ushurul ladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa azwajahum, dan pasangan-pasangan mereka. Jadi maksud pasangan-pasangan di sini itu azwat, terkadang kita maknanya taunya zaut itu istri gitu. Istri-istri mereka atau suami-suami mereka. Jadi maksud azwat ini pasangan, yakni orang-orang yang semisal dengan mereka, yang sama-sama di atas kesyirikan, sama-sama di atas penolakan terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya azwat. Wa makanu ya'budun, dan apa-apa yang mereka ibadahi, yang mereka sembah, kumpulkan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ila qawli, sampai kepada firman Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sungguh mereka itu dulu, ya, ini orang-orang yang Allah kumpulkan bersama sesembahan mereka nanti yang akan dijerumuskan, dilemparkan ke neraka itu. Sesungguhnya mereka dulu ketika masih hidup di dunia, idza qila lahum, saat diucapkan atau dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali hanya Allah, yastagirun, sombong, enggak mau nerima dakwah tersebut. Wa yaqulun, sembari mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena mengikuti seorang penyair lagi gila. Menjuluki Nabi SAW penyair, ya. Jadi maksudnya ayat Al-Quran yang disampaikan Nabi itu mereka sebut sebagai syair. Kalau syair itu kan buatan manusia gitu. Enggak percaya kalau itu wahyu dari Allah SWT. Walaupun di dalam hati mereka, mereka mengakui itu. Masih ingat kemarin di pertemuan yang sebelumnya, ya, ketika ada tiga orang musyrikin yang diam-diam menyelinap mau mendengarkan apa? Bacaan Quran Nabi SAW gitu. Sampai beberapa malam gitu. Nah, makanya dikatakan istighbar. Istighbar itu sombong. Dalam kondisi hatinya pun mengakui itu benar sih gitu. Majnun, bahkan menjuluki Nabi SAW bagi orang gila. Padahal Nabi SAW, ya, sebelum diangkat sebagai Nabi pun, ya, mereka itu menjuluki beliau sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang sangat amanah. Nah, subhanallah, ya, demikian pula kondisi orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, ya, bahkan sampai pada masa kita sekarang ini. Ketika didakwai tentang jangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yastagfirun, Sombong mereka tidak mau dengan berbagai alasan. Dengan berbagai alasan. Nah, entah alasannya karena kita dianggap ya, masih belum berilmu, entah alasannya itu karena alasan dunia, dia takut kehilangan penghasilan dunianya, entah alasannya karena dia takut kehilangan kedudukan dia di kaumnya. Ya, lebih mereka sombong, tidak mau menerima itu. Entah karena alasannya itu bahwa kita itu tidak satu organisasi sama dia. Nah, dan mereka juga menjuluki ya, para doa atau tauhid, para dai-dai penyeru tauhid dengan julukan-julukan yang sangat jelek ya, dengan julukan-julukan yang mereka sendiri tidak ridho sebenarnya dijuluki dengan hal itu. Dijuluki Wahabi misalnya. Beda sama orang sufi. Kalau orang sufi yang benar-benar sufi dijuluki kamu sufi, senang kan mereka. Mereka ridho, malah dijuluki sufi. Ya, ya macam memang dia yang dilakukan adalah tasawuf gitu. Nah, mereka masih seperti itu. Tapi kalau kita ya, kita tuh hanya mendakwahkan apa yang ada di dalam Alkitab, mendakwahkan apa yang di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dengan pemahaman para sahabat, ya, bukan dengan pemahaman kita padahal, bukan dengan pemahaman kita. Maka kalau orang yang mendakwahkan Sunnah, memahaminya dengan Sunnah Nabi, maka dialah yang paling layak disebut sebagai sunni. Mendakwahkan Al-Quran dengan pemahamannya dengan mawil dari sunnah Nabi, ya ini yang disebut dengan sunni, ahlu sunnah gitu. Mendakwahkan hadis Nabi SAW, pemahamannya pun juga mengambil dari sunnah Nabi, dari hadis Nabi SAW, ya ini yang disebut dengan sunni ya. Karena sifat itu, kalau dikatakan sunniyun, itu kan sifat yang melekat, melekat pada dia, apa-apa itu harus berdasarkan dengan hadis. Sampai mereka terkadang dulu kalau marah seperti itu kan, apa-apa kok harus ada dalilnya. Pernah dengar seperti ini? Apa-apa kok harus ada dalilnya, apa-apa kok harus ada sunnahnya. Lah ya iya ya. Kalau kita itu memang pengen disebut sebagai ahlu sunnah, para pewarisnya sunnah Nabi, ya namanya pewaris itu ya ambil itu warisan ya, praktekkan itu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warithu al-ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak ada harta yang diwariskan oleh para nabi. Tapi apa yang diwariskan? Al-ilm. Adalah ilmu. Lafaz hadis ini sebelumnya Nabi mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Para pemilik ilmu, para ulama itu mereka adalah para pewaris nabi. Makanya maka ulama ahlu sunnah itu berarti yang mengambil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak mewariskan apa-apa kecuali sunnah bagi para umatnya. Faman akhadahu akhadha bihadzin wabirin. Barang siapa yang dia mengambil ilmu tersebut, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sudah mengambil jumlah yang sempurna. Wafir itu kamil maksudnya. Nah, jadi hiburan pula bagi kita. Kalau Anda mendakwakan tauhid di masyarakat kemudian dijuluki macam-macam, sudahlah. Ya, enggak usah heran, enggak usah sakit hati, enggak usah stres ya. Curhat ke sana kemari enggak perlu. Kenapa? Lah inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi, seorang rasul, bahkan sayyidu waladi Adam, beliau itu adalah pemimpinnya manusia. Itu saja sama orang-orang musyrik dijuluki syair, penyair. Padahal diucapkan adalah ayat Al-Qur'an. Majnun dijuluki gila. Nah, belum sampai dijuluki gila kan? Nah, Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Matsalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi," permisalan apa yang Allah mengutusku, yang aku bawa berupa petunjuk dan ilmu, "kama talil ghaitsil katsir," seperti hujan yang lebat. Jadi petunjuk dan ilmu itu seperti hujan yang lebat. Jadi untuk nyari, kalau hujan yang lebat, kita itu mencari air itu gampang atau mudah? Gampang. Namanya juga hujan yang lebat. Jadi untuk dapat airnya itu mudah, insyaallah. Asaba ardhon, yang mengenai bumi. Fakana minha naqiyah qabilatil ma. Nah, di antara permukaan bumi itu ada yang bagus, yang baik. Qabilatil ma, bisa menerima air. Fa'an batatil kala'a wal usbal kathir, kemudian menumbuhkan al kala'a wal usbal kathir, yakni rerumputan dan tanaman-tanaman yang banyak. Ini tanah yang bagus, karena air hujan langsung tumbuh. Ini ada di kalangan manusia itu ada yang seperti ini. Gitu. Kena hujan, kena hidayah, kena ilmu sunnah, langsung tumbuh, tampak itu. Ya. Tampak perubahan dari sisi sikapnya, tampak perubahan dari sisi penampakannya, tampak perubahan dari sisi ucapannya, ya, perilakunya. Ini namanya naqiyah yang seperti ini. Ini permukaan bumi yang baik itu tadi. Derajat yang tingginya seperti itu. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma. Dan di antaranya ada yang ajadib. Ajadib jamak dari ajdab, itu maksudnya tanah yang dia itu hanya bisa nampung air saja, amsakatil ma. Fa nafa Allah bihi annas. Dan Allah ya dengan itu memberi manfaat kepada manusia, memberi manfaat kepada manusia. Kadang ada orang yang dia memiliki hafalan yang kuat gitu, tapi pemahamannya kurang misalnya. Tapi masih ada manfaatnya, manusia masih mengambil manfaat dari dia, dari hafalan Qurannya, mungkin jadi imam, mungkin jadi pengajar Al-Quran dan lain-lain, mungkin walaupun dari si pemahaman kurang, menyampaikan hadis, dia hafal hadisnya, mungkin dari pemahaman kurang, tapi ini masih bermanfaat, masih bagus. Fasyaribu wazaqu wazara'u, maka manusia pun minum dari ajadib ini tadi, tanah itu tadi yang menahan air tadi, wasaqau, dan mereka juga memberikan minum baik kepada manusia maupun hewan ternak, wazara'u, dan mereka bisa menanam tanaman dengan air yang dia tahan tadi, yang ditahan oleh tanah itu tadi. Wasaba minha ta'ifatan ukhra, dan juga itu hujan tadi itu mengenai jenis yang lain. Innama hiya qi'an, ini qa' itu tanah yang enggak bisa nahan air, enggak bisa tumbuh tanaman. La tumsiku man wa la tumbitu kalan, air tidak tertahan di tanah itu juga tidak bisa tumbuh di situ. Mungkin kayak dataran tinggi yang cuma batu saja gitu, hanya lewat. Padahal kama thaluman faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi wa fa'alima wa 'allama. Maka itulah permisalan, ya. Orang yang dia faqih, faqih di sini maksudnya memahami tentang agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, dan apa yang aku bawa yang Allah utus dengannya itu memberi manfaat bagi dia, tampak manfaatnya. Ada efeknya bagi orang ini. Fa'aliman, sehingga dia jadi alim, berilmu, mengetahui. Wa'allama, serta mengajarkannya. Berusaha untuk jadi yang ini tadi. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan permisalan orang yang dia tidak mengangkat kepala, yakni tidak memberikan perhatian. Doa perhatianlah. terhadap Al-Quran tidak ada perhatian, terhadap sunnah Nabi SAW tidak ada perhatian, terhadap majelis ilmu tidak ada perhatian, sudah cuek dia. Walam yakbal hudallahi allazi ursiltu bihi, dan tidak mau menerima hidayah yang hidayah Allah yang aku diutus dengannya. Kalau kita mau milih, mau milih yang mana? Milih yang pertama, pilih yang kedua? Pilih yang pertama. Pilih yang pertama. Cari ilmu. Kalau kita itu sudah sampai kepada tingkat dan derajat haus akan ilmu, nah itu nikmat yang sangat besar. Manhumani la yashba'an, kata Nabi SAW. Ada dua manhum, ada dua orang yang dia itu rakus pengen nambah terus. La yashba', dan enggak akan bisa kenyang dia. Manhumun fi ilmin la yashba', wa manhumun fi dunya la yashba'. Yang pertama orang yang manhum dalam sisi ilmu dia enggak akan kenyang. Karena senang cinta dapat ilmu. Senang gitu. Bahagia hatinya itu kalau mendengar ilmu. Maka dia tidak akan merasa kenyang. Pengen nambah terus. Yang kedua manhumun fi dunya la yashba'. Manhum dari sisi dunia, harta, duit, itu juga enggak akan kenyang. Karena tabiat manusia itu seperti dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, laukan lali bini Adam wadiyani min zabin latamanna thalithan. Kalau seandainya anak Adam itu memiliki dua lembah emas, lembah niku, lembah itu adalah tempat di antara dua gunung, bukit, perbukitan, perbukitan. Tengahnya itu lembah. Itu kalau isinya emas berapa ton itu? Isinya emas berapa ton itu? Jangan kan yang segitu, ya emas segini saja kita belum pernah pegang, kita kan belum pernah lihat. Gitu. Tapi secara tabiat, ya, kalau dia punya dua lembah yang isinya emas, niscaya dia akan mengangan-angankan seandainya aku punya lembah yang ketiga, yang isinya juga emas seperti ini. Ini secara tabiat. Ya. Nah. Tetapi bagi seorang muslim, seorang yang bertakwa, ni'mal malu salih lirrajuli salih, kata Nabi SAW, sebaik-baik harta yang baik itu bagi seorang yang salih. Karena dia tahu ya bagaimana memanfaatkan hartanya untuk menyelamatkan dia dari api neraka, menyelamatkan dia dari siksa kubur, menjadikan dia, harta dia itu sarana bagi dia untuk menjadi penduduk surga Allah SWT. Nah, baik, ini dalil tentang qabul. Dari hadis tadi ada kelompok manusia yang diibaratkan seperti naqiyah atau seperti ajadib, yakni mereka masih bisa menerima air hujan, masih menerima petunjuk dari hidayah itu tadi, sehingga dipersyaratkan gitu ya, persyaratkan di dalam syahadat itu juga menerima, menerima konsekuensi dari syahadat tersebut. Kalau kaum musyrikin Quraisy ketika itu mereka paham maknanya, mereka sadar kebenarannya, tapi tidak ada kabul, mereka tidak mau menerimanya, itu saja. Mereka tidak mau menerimanya. Nah. Yang satu karena kedudukan di kaumnya, kan begitu. Yang satunya karena kalau saya mengakui dia, berarti kabilah saya nanti kalah tinggi derajatnya sama dia. Ya, kemarin. Yang berikutnya, disebutkan disyarah oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimallahu taala, wa mithlu hadzal hadis, yang mirip dengan hadis ini, ma warada fi sahihain, apa yang datang di dalam al-sahihain al-Bukhari Muslim, min hadis Abi Musa al-Asy'ari, dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bih, sesungguhnya hanyalah permisalanku dan permisalan apa yang Allah utus aku dengannya. Kama tali rajulin atau qauman, itu seperti seseorang yang dia mendatangi satu kaum. Faqala, orang itu mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, inni ra'itul jaisha bi'ainaya, sungguh aku baru saja melihat pasukan perang dengan kedua mataku ini. Jadi hati-hati, itu maksudnya, kalian mau diserang. Wa inni an-nadhirul 'uryan, dan sungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang bersungguh-sungguh. Beri peringatan yang bersungguh-sungguh. Al-uryan itu maksudnya telanjang, ya, ini tidak berpakaian. Karena dulu orang jahil seperti itu, kalau tidak menyebarkan satu berita atau memperingatkan orang-orang agar diperhatikan orang itu, mereka telanjang. Jadi ini bukan, ini hanya permisalan istilah saja, nadhirul 'uryan itu. Bukan hakiki, gitu ya, bukan hakiki. Jadi untuk menunjukkan tentang ikhlas benar-benar kejujuran yang dia bawa, kejujuran berita yang dia bawa. Pan naja, selamatkan diri kalian. Anaja, yani selamatkan diri kalian. Berlindung, berlindung. Kata Nabi, fata'ahu ta'ifatun min qaumi fa'adraju. Maka kemudian sekelompok dari kaumnya taat kepadanya, nurut sama dia. Fa'adraju, maka mereka di malam hari pun langsung pergi menyelamatkan diri. Fantalaku ala mahalihim fanajau. Ini kelompok ini mereka berangkat, kemudian mereka selamat. Wa kadzabat ta'ifatun minhum, tapi ada kelompok yang lain dari kaumnya itu mendustakan dia. Fa asbahu makanau, mereka tetap saja di tempat mereka. Kalau adlaju tadi kan di malam hari mereka langsung berangkat, langsung menyelamatkan diri. Karena kalau di malam hari pasukan pun juga akan berhenti mereka kan. Mereka akan berhenti, mereka akan istirahat. Ya sudah, untuk menyelamatkan diri malam-malam, malam ini pula, malam ini langsung berangkat. Tapi ada sekelompok mereka yang mendustakan orang itu tadi. Fasbahu makanu, mereka sampai pagi pun tetap ya, di tempat mereka. Fasabbahahum al-jaisu fa'ahlakahum. Maka di pagi itu pula tentara perang itu tadi menyerang mereka dan membinasakan mereka. Waj tahahum, istahahum itu maksudnya menghabisi mereka, habis. Fadzalika mathalu man ata'ani, itulah kata Nabi SAW permisalan orang yang mentaatiku. Fattaba'a ma ji'tu bih, kemudian dia mengikuti ittiba terhadap apa yang aku bawa. Jadi kalau kita ittiba kepada Nabi itu selamat dan segera. Kalau mau ittiba kepada Nabi, mau mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti perintah beliau, menjauhi larangan beliau, ya segera. Kayak ini tadi, ya, malam itu pula mereka langsung pergi menyelamatkan diri begitu. Wa mathalu man asani, kata Nabi, dan permisalan orang yang dia membangkang kepadaku. Asani bermaksud kepadaku, maksudnya membangkang kepadaku. Ngeyel bahasanya. Wa kadzdzaba bima ji'tu bihi minal haqqi, dan mendustakan kebenaran yang aku bawa. Sudah diperingatkan, awas ini kesyirikan, awas ini kekufuran. Tetap aja begitu. Ya jangan salahkan orang yang mendakwahkan. Kalau nanti kemudian mereka binasa, ya qulaytu billah, dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, jangan nuntut. Tidak bisa beralasan dulu si fulan tidak menegur saya. Sudah. Dulu si fulan tidak menasihati saya, sudah. Bahkan berkali-kali. Ini yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, yang berikutnya Soal Ar-Rabi wal Isrun. Pertanyaan yang ke-24. Ma dalilu ishtiratil ikhlas minal kitab wa sunnah? Apa dalil persyaratan ikhlas dari Alkitab dan Sunnah? Jawab, ikhlas di sini maksudnya murni. Sekali lagi kita peringatkan, ikhlas itu maksudnya murni, bukan ikhlas dalam bahasa masyarakat yang artinya tidak mengharapkan pahala. Bukan, ikhlas itu murni, semata-mata ibadahnya itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalisu. Ada di surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ketahuilah, lillahi, sesungguhnya hanya milik Allah, ad-dinul khalisu, agama yang murni. Doanya juga hanya kepada Allah, begitu. Salatnya juga hanya kepada Allah, zakatnya juga hanya kepada Allah, hajinya juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Bukan ya, haji itu agar mendapatkan gelar dan julukan. Kalau sudah bikin acara mau pamitan haji ya, habis duit banyak ya, pulang haji tidak disebut haji, enggak mau jawab. Oh, sudah habis banyak untuk ini, oh, enggak dapat julukan haji. Nah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Maka ibadailah Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Hanya kepada Allah Subhanahu, memurnikan, maksudnya memurnikan agama syariat ini hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di Az-Zumar ayat yang kedua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, as'adun nasi bi syafaati. Orang yang paling beruntung dan paling bahagia dengan syafaatku, man qala la ilaha illallah, yakni siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, murni dari hatinya, ikhlas dari hatinya. Kalau sudah ikhlas dan murni dari hatinya, maka ucapan dan perbuatannya pun juga harus ikhlas, harus murni. Ucapan itu maksudnya kayak tadi doa. Hatinya ikhlas itu kayak tawakal misalnya. Tawakal itu juga lillah. Tawakal itu juga ala Allah. Tawakal itu ala Allah wahdah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna Allah Ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sudah mengharamkan atas neraka, haram neraka, enggak boleh nyentuh orang ini. Siapa? Siapa saja yang dia mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, yang dengan itu dia mencari dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya ibadah itu ya ibtigha wajhillah, mencari keridhaan Allah, mencari pahala dari Allah. Itu bukan ibadah itu dia sama sekali tidak mengharapkan pahala. Justru harus dibesarkan itu. Rasa untuk mengharap pahala dari Allah itu dibesarkan, dan rasa untuk menghindari dari siksa Allah itu juga dibesarkan. Makanya seorang muslim itu dia punya dua sayap, rojak dan khauf. Rojak itu harapan, khauf itu adalah kekhawatiran. Kayak burung, kalau satu sayapnya kena tembak, itu bisa terbang dengan baik? Enggak bisa, paling muter begini kan, jatuh ke bumi. Yang pengalaman nembak burung ini. Nah, seperti itulah ya, yang namanya muslim ya, dalam hidupnya itu juga di antara dua sahab ini tadi. Rojak ya, berharap dia kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan khauf, khawatir ya, ketakutan dari sisa Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan sampai pun nanti di dalam sakaratul maut ya. Sampai pun nanti di dalam sakaratul maut, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi seseorang, seorang pemuda dalam kondisi dia sekarat, Nabi mengatakan, kaifa tajiduk, bagaimana kamu dapati dirimu? Wallahi ya Rasulullah, kata dia, demi Allah ya Rasulullah, inni la arjullah wa akhafu an adzabihi. Sesungguhnya aku ini roja, aku berharap kepada Allah, tapi aku juga khawatir terhadap azabnya atau terhadap dosa-dosaku. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma jama' Allahu baina hadaini fi qalbi 'abdin bi mithli hadhihi sa'ah ila adkhalahu al-jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah mengumpulkan dua rasa ini pada seorang hamba dalam kondisi seperti ini, kondisi sekarat, kecuali Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Maka kita terus melatih ya, antara roja dan khauf ya. Sekali lagi jangan tertipu seperti ya, apa yang dikatakan oleh orang sufi yang mereka nukilkan dari katanya dari Rabi' al-Adawiyah ya, yang mengatakan, ya Allah kalau seandainya aku beribadah kepadamu karena mengharap surgamu, jangan masukkan ke surga. Oh, ikhlas ini, ikhlas. Dan kalau aku ya, beribadah kepadamu atau menjauhi maksiatmu karena takut kepada nerakamu, maka masukkan saja aku ke neraka. Kayaknya kok murni banget gitu ya. Bukan murni ini ya. Ini justru menyimpang, menyimpang dari jalan dakwah para nabi. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Allah itu mensifati para nabi, sesungguhnya mereka itu yusari'una fil khairat, orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Dan mereka orang-orang yang berdoa kepada kami, kata Allah. Dan doa itu diantaranya maknanya adalah ibadah. Berarti mereka itu, para nabi itu beribadah kepada kami, raghaban wa rahaban, dengan rasa harap dan rasa takut. Para nabi, orang yang tertinggi ya, yang mencontohkan kepada kita seperti itu, membesarkan raghbah ya, dan juga masih ada raghbahnya, membesarkan roja, harapan, dan juga ada khauf, kekhawatiran terhadap sisa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau bukan karena rasa takut tadi, maka Nabi SAW tidak akan memerintahkan kita untuk berlindung dari siksa kubur, untuk berlindung dari siksa neraka. Istaidu min azabil qabri, istaidu billahi min azabil qabri. Nabi SAW sampai menyuruh para sahabatnya, kalian berlindung kepada Allah dari azab kubur. Qaulu, maka para sahabat mengatakan, na'udhu billahi min azabil qabri, na'udhu billahi min azabil qabri. Itu contoh dari para anbiya alaihimus salatu wassalam, yang semoga kita nanti pada hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu taala taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.